Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga pada umatnya sampai zaman. Amin. Alamin. Jamaah Masjid Darul Ihsan rahimakumullah, seperti biasa di hari Kamis setelah kita melaksanakan sholat zuhur, dilangsungkan dengan talabul ilmi. Insyaallah materi akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Aziz Basa. Dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, dengan segala hormat kepada Bapak Kiai Abdul Aziz Basa untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa bil islami baina qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 44-45. Ini masih awal, kita sudah hafal ayatnya dan insya Allah sudah tahu juga maksud dan tujuannya. Kenapa Allah menurunkan ayat itu? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, segala syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempersatukan hati-hati kita sekalian. Dikarenakan silaturrahim merupakan ajaran agama, tetapi silaturrahim yang sangat diharapkan oleh agama sampai menyentuh kepada silatul qalbi. Ada pepatah Arab yang menyatakan kullu ma kharaja minal qalbi halla fil qalbi. Segala sesuatu yang disampaikan dari lubuk hati yang dalam, insya Allah akan kena pada lubuk hati dan akan bersemi pula di lubuk hatinya. Wa kullu ma kharaja minal lisan lam yatazawajil adhan, dan segala sesuatu yang keluar hanya dari bibir saja itu pasti, kata hukama, paling sampai juga ke telinga. Makanya jangan kaget dalam satu perkumpulan dibahas satu masalah, tergantung si penyampai dengan si penerima. Kalau seandainya sekali lagi dikeluarkan dari lubuk hati, insya Allah kena juga di hati. Contoh kecil, di saat dulu bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pernah pacaran. Waktu bertemu dengan si dia, ingin mengeluarkan kalimat, tapi betapa sulit mengeluarkan kalimat yang panjang. Dicarinya kalimat yang simple, pendek, dikeluarkan dari lubuk hati, tepira. Kata orang Sunda, neng. Dijawab, kecil. Cuman neng, kata orang Sunda ini, manggil dia neng. Tapi dipikir dari hati itu keluarnya, kena di hatinya langsung. Dunia lega, dunia terang, dunia luas. sampai si dia bilang kah. Itu kata orang Sunda kalau jawab kah itu ya. Itu kalau ada sentuhan batin insyaallah. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, kalau Anda menghadapi masalah fisik, jangan lupa masalah batiniah. Dikarenakan ada dua suara yang paling dibenci oleh Allah. Dua kalimat, dua suara yang sangat dibenci oleh Allah. Apakah itu? Rasul menyatakan, sautani mal'unani fid dunya. Ada dua kalimat yang dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Bila mana keluar kalimat itu dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah mizmarun inda ni'matin. Dia saking gembiranya mendapatkan kenikmatan sehingga lupa daratan. Seolah-olah dunia milik dia sendiri, bersiul-siul keluarnya kalimat. Jadi kalau orang mendapatkan kenikmatan bersiul-siul, sedangkan waronatan inda musibatin, akan tetapi bila mana diuji oleh Allah, dia menjerit. Jeritan orang yang diuji oleh Allah ternyata itu merupakan undangan laknat Allah datang kepadanya. Makanya Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, siapapun orangnya, apapun profesinya, kalau ingin hidup benar-benar terasa nyamannya, ada empat hal yang harus bersemi dalam hati kita. Apakah yang empat itu? Yang pertama Rasulullah menyatakan, manibtuliya fasobaro. Pertama, bila mana diuji oleh Allah, dia sobar. Sobar dalam pengertian dia sampai tidak gerak. Tetapi sobar yang dimaksud adalah al-mutamakkinina bittor. Orang yang sobar adalah mereka yang mampu mempertahankan ketaatan akan Allah dan tidak pernah ada sangkut pautnya dengan musibah. Walaupun dalam kenyataan ada sebahagian manusia yang hidup di alam dunia, si etak matra istighfar lamun teu kenging musibah. Kalau diuji oleh Allah dia berdoa. Bangun malam, tahajud. Tapi alhamdulillah yang hadir di tempat ini semua ahli bangun malam insyaallah. Suka kan bangun malam, Pak ya? Kemana nih? Ini ya di persoalan. Saya sudah berkali-kali di mimbar ini menyatakan, bila mana bangun malam ada manfaat, jangan berpikir dulu tahajud. Rasulullah menyatakan, idza staiqadha ahadukum min manamih falyatawadda. Bila mana Anda diberi kesempatan oleh Allah bangun malam, wudu aja dulu. Jangan pikir tahajud dulu. Jangankan orang awam, ustaz juga bingung itu kalau pikir tahajud. Wudu aja dulu. Kalau sudah wudu, silahkan lapor sama Allah. Allah, ya Allah, mohon maaf ya Allah. Saya ini manusia lemah ya Allah, baru kuat wudunya doang ya Allah, belum kuat tahajudnya. Jangan banyak omong, tidur lagi. Islam tidak menghendaki satu amaliah yang dipaksakan dan dipaksa orang. Dan Islam tidak sama sekali menghendaki amaliah yang ingin dipuji oleh manusia. Riya namanya. Sampai ada orang sudah biasa riya, habis asar diri lagi dia. Pakai niatnya didohirkan lagi. Usolli sunnatam ba'dal asri. Gak ada. Gak ada. Ikut sholat jenazah pakai ruku lagi. Ditanya oleh RT, kok kenapa ente pakai ruku? Mertua yang disembahyangkannya. Gak ada ruku. Makanya Allah dengan keras menyatakan, fawailul lil musallin sahun. Apakah yang sahun itu? Alladzina hum yuraa'una. Ingin dilihat orang. Tapi kalau ada orang, sekali lagi, mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang sobar diuji oleh Allah. Amin. Dan tolong satu sisi yang sering banyak manusia mengeluh, menjerit dikala diuji dalam sisi ekonomi. Bil khusus sama bapak-bapak, ini hadisnya soheh, Pak. Insya Allah. Insyaallah sahih ini. Banyak orang mengeluh ya kalau diuji dalam sisi ekonomi. Jangan sekali-kali mengeluh. Kata Rasulullah, "Inna fi dzunubi dzunuba la yukaffiruha shalah walas syiyam walal hajj walal umrah walakinnal humumu fi talabil ma'isyah." Kata Rasulullah, ada dosa yang sulit dan tidak bisa dihapus dengan amaliyah sholat. Tidak bisa dikiparati oleh sholat dosa itu. Tidak pula bisa dikiparati dengan saum. Tidak pula bisa dikiparati dengan ibadah haji. Dan tidak pula bisa dikiparati dengan umrah. Walakinnal humumu fi qalabil ma'isyah. Akan tetapi dosa itu yang dilakukan oleh satu pimpin, seorang pimpinan rumah tangga, seorang laki-laki, seorang pendiri rumah tangga, hanya bisa dihapuskan dengan dinginnya dia mendapatkan nafkah halal. Jadi kalau dapat bingung mendapatkan nafkah halal, ucapkan kalimat alham, jangan ngageremi. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan bingungnya orang mencari nafkah halal untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. InsyaAllah, Allah akan menghapuskan dosa yang tidak bisa dikiparti dengan sholat. Tidak pula bisa dikiparti dengan saum. Tidak pula bisa dikiparti dengan ibadah haji. Dan tidak pula bisa dikiparti dengan umrah. Dikenakan bukan dunia kalau disenang terus. Saya kadang-kadang meriding bulu kuduk bila mana kita melihat kenyataan fisik. Rumah tangga Rasulullah bekasnya ada di Madinah. Silahkan bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah sudah tahu persis. Kita lihat dari jari-jari besi itu. Dikenakan rumah Rasul yang dipakai makomnya sendiri. Dengan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Bayangkan rahmatan lil alamin, bukan hanya sekedar penguasa negara, tetapi dia rahmatan lil alamin. Rumahnya cuma nempel di Masjid Nabawi dan tidak besar, hanya memuat 3 kuburan saja. Dan kalau kita lihat dari jeriji besi, tidak ada di dalamnya peras perkakas rumah tangga yang siap pakai, yang menunjang keadaan yang sangat panas di Jaziratul Arab, tidak ada. Tetapi ditanya Rasulullah oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan rumah tangga Anda ya Rasulullah?" Beliau memberikan jawaban dengan tegas, "Baiti jannati." Kalau kalian ingin tahu rumah tanggaku itu adalah surga di dunia yang Allah berikan kepadaku di dunia. Allahu Akbar. Sampai saya lebih merinding bagi bulu kuduk Rasulullah bila mana beliau pergi ke masjid, biasanya sebelum fajar. Dan beliau tidak pernah meneguk setetes air pun dan makan makanan secuil pun bila mana beliau sudah pergi ke masjid. Setiap pulang ke rumah beliau bertanya pada istrinya tercinta, "Ya Aisyah, adakah hari ini makanan untukku?" Ini bukan karyawan Telkom, Pak. Rasulullah rahmatan lil alamin masih pula bertanya tiap pagi pulang dari masjid, "Ya Aisyah, adakah makanan untukku untuk hari ini?" Bila mana istrinya sudah kelihatan merah mukanya, tanda malu, menyatakan ada, memang tidak ada, menyatakan tidak ada, malu oleh junjunan, Rasul sendiri yang mencegat kalimat itu, "Ya Aisyah, jangan Anda merasa sedih. Saya cuma bertanya kok. Kalau memang hari ini tidak ada makanan, berarti isyarat yang kuat dari Allah agar aku pada hari ini melaksanakan saum." Dan inilah saya yakin akhlak-akhlak keluar besar Telkom insyaallah. Ya Pak ya. Betul kan? Betul kan Pak ya? Beda dengan Abdul Aziz. Kalau Abdul Aziz dipangninyuhkeun kopi kirang amis ngagorowok Abdul Aziz. "Mah, kopi atau pakai gula?" "Ih," kata istri saya, "juga udah itu meli gula." Itu istri saya. Tapi insya Allah keluarga besar Telkom ini jalannya ke sana, Pak. Bila mana istrinya menyatakan sesuatu tidak ada, ya itulah kira-kira. Sekali lagi Rasulullah kalau diadakan dikatakan tidak ada makanan, langsung terus. Ya berarti malam ini, hari ini merupakan isyarat dari Allah agar aku melaksanakan saum sunat dan mulai itu. Oleh karena itu maka Rasulullah menyatakan hal yang kedua yang akan bikin manusia tenang hidupnya. Kalau diuji sabar, yang kedua wa'utiya fasyakara. Bila mana diberi, mendapatkan anugerah, dia bersyukur pada Allah. Dan bila mana dia bersyukur, jelas punya pedoman. Wa idza ruzikta qalila fala tanzur ila qillati walakin inzur ila man razaqaka. Seandainya dia merasa mendapatkan nikmat dari Allah, tidak pernah dilihat besar kecilnya, tetapi dia meyakini, meneliti dari mana sih hakikatnya nikmat itu datangnya. Banyak-banyak di kalangan masyarakat awam kalau mendapatkan rezeki yang besar perem alhamdulillah. Tapi kalau nikmatnya biasa-biasa, bentar, alhamdulillah. Tapi kalau dikasih lebih kecil lagi bawa orang, alhamdulillah, ayah kena saya sana, wah itu pakai lagi. Tapi kalau dianggap kecil, insya Allah, bukan kalimat alhamdulillah yang keluar, tapi lidah separoh yang keluar. Cuman segini, ini bahaya. Dan orang itu tidak akan tenang hidupnya di dunia. Lihat aja. Banyak rencang, bismillah, Allah huwab. Bismillah. Opor ayam, pepes ikan. Tapi kalau ada rencang, duduknya juga belakang. Bukan bismillah yang keluar, tapi dia menyatakan apa yang akan dianggap jadi gizi makanan ini. Bahaya. Dan kelihatan ini alhamdulillah ahli syukur semua, amin. Amin. Baik. Jangan melihat kecil besarnya rezeki, tapi dari mana rezeki itu datangnya. Dan yang ketiga, ini agak berat dikit ini. Wadzulima faghofaro. Orang yang akan tenang hidupnya, bila mana orang lain melecehkan dia, menghina dia, sampai mengejek dia habis-habisan. Dia tetap senyum simpul dan dia memaafkan keawaman orang yang menghinakan dirinya. Saya terus solut sama si Tukul, Kang Tukul, Om Tukul. Oh itu dihina apapun ya, ketawa. Kalau di dunia ada 2 juta aja, kayak Tukul aman dunia. Tapi kejawakan manusia sekarang mudah tersungging, tersinggung. Sedikit aja kena singgungan, wah lain lagi. Langsung angat, kalau sudah angat, marah kelihatan ke mukanya. Ya insya Allah bapak-bapak juga kelihatan ini. Orang-orang yang tabah, ya kalau ada orang lain menghinakan kita. Ucapkanlah alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Saya masih dihinakan oleh manusia. Asal saya jangan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim bin Adham. Beliau senantiasa mengucapkan kalimat Allah. Ingin membasahi bibirnya dengan kalimat Allah. Sampai ditulis di tangan, di pasar, dibaca. Allah, Allah, Allah. Orang lain bilang Ibrahim bin Adam sudah mulai gila kelihatannya. Dia bersyukur pada Allah, alhamdulillah ya Allah, saya dibilang gila oleh manusia, tetapi saya mudah-mudahan tidak dibilang gila di hadapanmu ya Allah. Dan yang keempat, wa dzalama fastaghfara. Dan yang keempat, mereka itu bila mana dia merasa punya salah, punya dosa, segeralah dia mohon maaf terhadap sesama manusia dan memohonkan ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul menyatakan ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka-mereka itulah yang dijamin hidupnya aman sejahtera. Dan insya Allah dia berada dalam hidayah bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Oleh karena itu Allah menegaskan sekali lagi, bila mana hati kita belum sampai ke arah sana, tolong Allah nyatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Silahkan kalian, pasti kalian orang-orang fakir, dikatakan ciri orang fakir adalah orang yang masih membutuhkan. Dan mudah-mudahan yang paling saya doakan Bapak butuh selama-lamanya terhadap Allah, amin. Dikenakan bahayanya kalau manusia hidup di alamnya sudah tidak butuh lagi dengan pertolongan Allah. Ini manusia akan laga hidupnya. Bahaya ini hidup. Saya doakan mudah-mudahan kita senantiasa punya butuh terhadap Allah. Setiap saat ini. Wasta'inu, ini fi'il amar. Wajib kita memohon pada Allah. Dengan apa? Bisabri wassalah. dengan penuh kesabaran. Saya pernah kedatangan jamaah, Pak Haji, saya minta doa supaya saya rada gerah hidup di alam dunia. Saya kasih doa dia. Saya katakan baca aja ente dikenakan Rasul juga memanggil sahabat yang mu'alaf waktu itu Mu'az bin Jabal dan beliau menyatakan, wahai Mu'az, ya, dikenakan anda sudah iman sama Allah, jangan sekali-kali anda lupa membaca doa terhadap Allah tiga saja sehabis sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan lupa itu, wahai Mu'az, setiap habis sembahyang. Saya berikan lagi sama orang tersebut. Udah satu minggu datang lagi sama saya. Hajis, kok doa itu gak mempan ya? Habis, gak terasa apa-apa. Hajis. Maksud anda? Saya tiap habis sembahyang baca doa itu, tapi rasanya belum ada peningkatan apa-apa. Hajis. Saya bilang, hei, ente punya bapak dulu. Siapa dia? Adam alaihissalam. Ternyata Adam alaihissalam satu kali melakukan kesalahan, Allahu Akbar, diusir oleh Allah dari surga. Dan beliau selama kurang lebih 100 tahun bibirnya tidak pernah henti dibimbing dengan ayat Allah, kalimat Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bayangkan dua hamba Allah, baru dua-duanya manusia di dunia. Ya, alat komunikasi belum diciptakan waktu itu. Apalagi yang namanya telepon, belum ada waktu itu. Satpam juga gak ada waktu itu. Habis orang baru dua, Adam dan Hawa. Dipisahkan oleh Allah, itu yang namanya Adam diuji oleh Allah. Bibirnya tidak pernah henti. Sejarah mencatat 100 tahun saling mencari. Adam saja manusia pertama katakan satu kali melakukan kesalahan dan dosa. Ya. Diusir oleh Allah, bayangkan 100 tahun mengucapkan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saling mencari, alhamdulillah baru dipertemukan 100 tahun kemudian di Padang Arafah. Yang sekarang kita kenal dengan ada Jabal kecil, itu gunung kecil, Jabal itu ya. Jabal Rahmah, ada tugunya di sana. Pertemuan antara Nabi Allah Adam alaihi salam dengan Siti Hawa waktu itu. Ya. Tapi aya wae teh urang Jawa Barat anu heureuy di dinya teh ada orang Cilimit saeutik. Di tugu itu nulis nama. Ya maaf ini, namanya maaf ini. Kalau ada yang namanya ini jangan tersinggung. Asep Cililin. Sombongnya luar biasa, katakan punya nama itu ditulis di tugu itu pakai spidol atau pakai stabilo lagi. Rajin pakai apa? Pilok. Rajinnya saya bilang mukup di Arafah bawa pilok. Ya. Yang kedua saya katakan Nabi Allah Yunus alaihissalam, bayangkan oleh bapak. Kenapa Pak Ajis? Beliau itu diuji oleh Allah. Maaf. Ditelan dengan ikan besar itu. Paling sedikit ada yang menyatakan dalam tafsir Al-Azhar kalangan Profesor Dr. Buya Hamka. Beliau menyatakan 3 hari 3 malam. Nabi Allah Yunus berada di perut ikan, di dasar lautan, di dalam air. Bayangkan oleh kita, sulit untuk keluar. Peso, termawa, silet belum dibikin waktu itu. Tapi tetap Nabi Allah Yunus menyatakan, La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bukan hanya 1 menit 2 menit, katakan 3 hari 3 malam terus menerus kalimat itu diutarakan oleh Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Ini sesungguhnya aku, kata Nabi Yunus, kuntu, keadaanku ya Allah, minadz zalimin, tergolong orang yang suka berbuat aniaya ya Allah. 3 hari 3 malam belum juga diijabah oleh Allah. Baru menghadapi malam yang keempatnya, mula-mula ikan itu mual. Wallahu a'lam. Mual, ingin muntah dia. Sempoyongan ikan itu akhirnya dia ke pinggir pantai. Begitu sampai di pinggir pantai, langsung ikan itu muntah sekaligus. Dan termasuk isi perutnya Nabi Allah Yunus alaihi salam bisa keluar dengan selamat waktu itu. Tidak mendapatkan cedera sedikit pun. Saya katakan Nabi saja 3 hari 3 malam. Gak henti-henti tuh berdoa sama Allah. Ente baru saja 2 kali 3 kali doa sambil sembahyang. Seminggu belum pernah khusyuk. Bukan entah khusyuk entah enggak saya katakan. Yeh belum terasa. Ya mudah-mudahan bapak-bapak ini senantiasa sabar dalam berdoa. Amin. Ya Pak ya. Ya nanam stroberi saja ada waktu Pak. Ya Pak ya. Sampai berbuah apalagi doa ini ya. Tapi jangan berhenti doa. Dan yang kedua, wassalah. Yang kedua, jangan henti-henti Anda dengan sholat. Kenapa dengan sholat? Dikenakan sholat itu adalah merupakan penyembahan terhadap Allah yang bersifat totalitas. Saya sedikit aja nambah di sini Pak, dikenakan kebiasaan kita ada yang sedikit perlu dirapihkan dikit Pak ya. Ini kita mengucapkan dalam niat ada kalimat mustaqbilal Ka'bah. Itu semestinya seluruh panca indera dan anggota batin semua menghadap kiblat. Tolong maaf sedikit. Maaf ini praktek Pak. Jika kita mati dari lihat sulit ini. Suka ada orang begini. Alhamdulillah 3 bulan saya mencoba meluruskan jari saya di saat sholat. Alhamdulillah 3 bulan ini kesehatan saya agak maju dikit. Itu secara fisik itu ya. Tetapi secara batiniah, masya Allah ya Rabbana ya Karim, yang namanya sholat sampai Rasul menyatakan as-sholah ae ad-du'a. Sholat itu sama dengan doa. Silahkan saya berkali-kali menyatakan kalau 8 saja doa yang kita baca 8 macam dikala antara 2 sujud itu diijabah oleh Allah sejahtera dunia semua. Bayangkan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu saja doa antar 2 sujud. Kalau diijabah kurang apa sih? Dosa diampunkan oleh Allah. Rahmat diberikan oleh Allah. Harkat martabat derajat diangkat oleh Allah. Rizki diberikan oleh Allah. Kesehatan dilimpahkan oleh Allah. Afiah ditumpahkan oleh Allah. Lahir batin sehat. Mau apa lagi? Tapi terkadang kadang-kadang orang sulit khusyuk di sana. Allah akbar rabbi billahi warhamni wajibuni warhamni Allah. Gak ingat dah apa isinya itu. Makanya saya mendapatkan maaf ini ya, ada orang di Arafah ngajerit biasa-biasa itu Rabbighfirli warhamni wajurni warfa'ni. Dia tahu artinya itu warfa'ni, ya Allah angkat harkat martabat derajat saya. Habis sembahyang saya bacanya, ada apaan ente menjerit warfa'ni? Bayangkan bajis, saya pikir dagang saya gak maju-maju ya. Ini kan makom ijabah Pak di Arafah. Barangkali Allah dengar. Warfa'an. Padahal kalau bahasanya semua itu makanya kita indah. Dan yang kedua, apalagi doa waktu sujud itu. Sampai Rasul menyatakan akrabu ma yakunul abdu mir rabbihi fa huwa sajid fa aktsiru ad-du'a. Tidak ada tempat yang paling akrab antara kita dengan zat pencipta melebihi di saat kita melaksanakan sujud. Oleh karena itu Rasul berpesan kepada kita, siapapun orang yang punya waktu senggang, tolonglah barang doanya diperpanjang dari 3 jadi 5, dari 5 jadi 7, dari 7 jadi 11. Dikenakan Allah senang sekali yang ganjil-ganjil itu. Ya kalau sulit satu aja dah, bacaannya terserah Anda, keperluan Anda. Mau subhanallah silahkan. Mau subhanarabbil a'la, oke. Mau subhan rabbiyal a'la wa bihamdih, mangga. Mau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Tidak perlu tengkar itu mah. Dikenakan yang jadi rukun itu sujudnya. Bacaannya cuma sunnah kok. Ya, sunnah bacaannya. Makanya disunatkan dalam sujud jangan sampai main telinga dengan tetangga sebelah. Cing tetangga dewek pancanaon. Jangan. Dikenakan dalam sembahyang itu sangat peka. Kalau seandainya seorang melaksanakan ibadah sholat, bacaan beda saja dari tetangga sebelah, ada perasaan lain. Kurang ajar, gigirin aing musuh. Tuh, bisa jadi. Bisa jadi. Minimal tetangga saya ternyata beda haluan. Padahal itu sunnah saja bacaannya. Ya kalau jadi pasya mendingan cicing mesak di Allahu Akbar. Wap. Mendingannya gitu ya. Dikenakan yang jadi rukunnya itu sujud. Sama dengan tawaf itu. Yang jadi rukun itu melilingi Ka'bahnya. Itu. Bacaannya sunnah. Makanya ada jemaah saya. Waduh Pak Jis berat gini baca doa tawaf. Sedih apalkan. Saya katakan baca Al-Ikhlas aja dah lah. Baca naon Pak Jis? Al-Ikhlas. Apaan? Surat Al-Ikhlas. Surat apa Jis? Ikhlas. Apa akan? Tidak akan. Aikulhu apa? Takulhu apa? Saya katakan baca kulhu aja dah. Kalau sebelum hajal abilah baca kulhu ya kaya jajah. Sampai rukun yamani beraku juga tidak apal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, jangan kepalang tanggung, masukkanlah ya Allah saya ke dalam surga beserta hamba-hambamu yang baik ya Allah. Keperihan orang tak bisa baik atau ngaduan wah hayang jeng nu baik. Ingin masuk surga dengan orang baik. Dan insya Allah saya keyakinan bapak-bapak, ibu-ibu sudah baik-baik semua insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan baik di hadapan Allah. Amin. Dikit lagi bisa enggak? Kalau udah pegal, ya sudah pegal banyak kak. Ya pegal sih pegal. Makanya pak sekali lagi ini perlu adanya kesinambungan antara lisan dengan hati. Makanya ada doa dalam Al-Qur'an dinyatakan Rabbi syrahli apa hafalnya banyak Rabbi syrahli wa yasirli wahlul ugdatan yafqahu. Hebat doa ini, hebat doa ini. Dan paling berat itu nomor 4, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dada dan hatiku ya Allah, lapang lapang dada. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri, ya Allah mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah mudah-mudahan bibirku mampu mengeluarkan kalimat kata orang sudah yang eces, beres, roes, bentes, gentre. Jelas. Jelas. Jadi kalau dia ngomong itu orang lain ngerti itu. Kan banyak orang yang ngomong ya orang ini ngerti. Naon teh? Naon? Harus jelas kalau ngomong. Kalau enggak jelas sulit ini. Banyak orang yang sulit ngomong. Makanya Nabi Allah Musa alaihissalam pernah usul sama Allah, "Ya Allah, lidah saya ini agak apa?" Sadel itu ya. Dikenakan beliau pernah bara api oleh si sialan itu siapa? Siapa itu? Oh, Fir'aun. Si sialan itu. Saya keting ketawa. Kenapa bisa katakan sialan Fir'aun? Bayangin ngaku pangeran menyosok hitut. Makanya pangeran hitut. Dia mengaku Tuhan dan biasa kentut. Masa Tuhan kentut segala? Biarin yang ke pasar ya kalau ngomong biasa-biasa. Tapi kalau sampai kentut. Ah. Sialan itu. Akhirnya usul sama Allah. Ya Rabban ya Karim. Angkatlah adekku ya Allah Harun. Dia itu si lisannya paseh ya Allah. Saya suka ngerewet ya Allah, sulit mengucapkan R ya Allah. Labis loh li sadli wa yasli amli wa lu qabil lis. Dilam-lam semua ya Allah. Tolonglah angkat adik saya ini Harun. Dia paseh ya Allah, diangkat pula oleh Allah ya. Tadinya di Jubir itu, akhirnya diangkat pula oleh Allah menjadi nabi Allah. Hebat luar biasa. Usul seorang nabi terhadap adiknya ya, dikenakan satu sisi yang ditilai paseh ngomong. Mudah-mudahan bapak juga paseh-paseh ngomong ya. Ya paseh minimal waktu dengan Allah ulah ngerebek. Allah barangnya. Cing paseh. Ini wajah tuh paseh itu. Tapi kalau wajah tuh. Apalagi kalau diajak bersama-sama tuh gini. Gak ada. Yang paseh. Jadi kalau gak paseh, kalau paseh itu enak. Rabbi gfirli warhamni wajburni. Kalau gak paseh. Allah perhatikan. Allah perhatikan. Allah perhatikan. itu enggak pasah. Enggak pasah itu. Yang pasah itu kena ke hati, itu yang pasah itu pasti. Makanya yang paling ujung, yang paling berat apa sih? Yafqahu qawli. Ini yang paling berat, Pak. Ya. Ya Allah, berilah aku kelebihan mengetahui apa yang saya ucapkan. Banyak orang punya ide bagus, tapi dikala ditanya, ente ngerti gak? Tanya. Ini bingung. Bicara hebat, dikala ditanya, bingung dia. Apa ya? Wah, ini sulit juga. Yafqahu qawli. Ini tidak mungkin Al-Quran menyatakan demikian, kalau tidak mungkin di dunia banyak orang yang punya program, punya rencana, punya bicara bagus, tapi dia sendiri tidak tahu persis apa yang ia perbuat, apa yang ia ucapkan. Makanya sekali lagi doa itu kumplit luar biasa. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah. Hadirin rahimakumullah. Ada teknik khusus terakhirlah waktu ini ya. Kalau ingin kita sempurna melaksanakan sholat, Rasulullah berpesan ada tiga hal yang ada satu rangkaian itu. Kalau kita ingin sempurna, gampang, kata Rasulullah. Satu, idza sallaita fasallil muwaddi'. Sekali lagi, idza sallaita fasallil muwaddi'. Wahai Abdul Aziz, bila mana Anda ingin khusyuk sholat, bila mana Anda melakukan sholat, tolong anggaplah sholat yang sedang Anda lakukan merupakan sholat terakhir yang Anda lakukan. Ya. Makanya cukup kita mengucapkan kalimat tadi itu datang duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai ujung berkoma itu. Jangan-jangan ya Allah, zuhur ini terakhir bagi saya ya Allah. Insyaallah. Lakukanlah sholat seolah-olah sholat yang kita lakukan itu terakhir kali. Insyaallah. Kita berkumpul saat ini, jangan terlalu berharap kemis depan bisa berkumpul. Ya Allah, jangan-jangan pertemuan ini merupakan terakhir bagi saya. Bukan basa-basi ya Allah. Kemarin tetangga saya main badminton dengan saya. Hari Rabu nukik dia, ya Allah. Ini bukan basa-basi. Yang namanya mati itu gak ada yang lebih tahu. Jadi insya Allah kalau Bapak mengharapkan sesuatu ingin sempurna, lakukanlah pekerjaan seolah-olah yang terakhir dilakukan oleh kita. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Tapi kalau angan-angan jauh, wah biar. Gak beres ngaji ini, wah apalagi saya tahu si Barokok Abdul Aziz, tahu saya dengar apaan itu ya. Untuk apa beres-beres, cuma kemis gak akan datang juga ngaji lagi. Gak apa-apa ya Allah, duhur ini gak sempurna, toh besok juga temu lagi dengan duhur, gak akan beres semua hidup. Jadi sekali lagi, bila mana kita ingin sempurna melaksanakan ibadah, menggapaikan pengabdian, melaksanakan sholat, anggaplah sedang kita lakukan merupakan terakhir kali yang sempat kita lakukan. Satu. Yang kedua, wala takallamanna bikalamin taqtadiru minhu. Dan yang kedua, Rasul berpesan, jangan sekali-kali Anda mengumbar kalimat yang keluar dari lisan Anda yang mengakibatkan ucapan Anda, Anda sendiri yang menyesali, malah Anda sendiri yang kerepotan, malah Anda sendiri yang harus minta maaf terhadap orang yang sakit gara-gara ucapan Anda. Jaga lisan. Jaga lisan. Sampai Rasul menyatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Insyaallah, seseorang dijamin selamat dunia dan akhirat selama orang itu mampu mengendalikan lisannya. Mangkana yu'minu billah falyaqul khaira aw liyasmut. Kalau dia benar-benar iman sama Allah, maka berucaplah yang baik. Kalau tidak bisa berucap yang baik, lebih baik diam. Speak is silver and silent is gold. Kalau bicara itu hanya bernilai kayak perak. Tapi kalau orang diam, janganlah. Alhamdulillah di Telkom gak pernah dengar saya. Alhamdulillah. Baik-baik, mudah-mudahan bapak-bapak ini terjaga lisannya, amin. Amin. Amin. Amin. Menjaga lisan itu dikenakan. Bayangkan hanya satu-satunya yang dimuat dalam Al-Qur'an ini dan hanya kuat 3 hari itu, ya. Siti Imran. Beliau itu an ukalliman nasa. Jadi tidak bicara itu hanya kuat 3 hari itu. Ya. Itu udah ikhlas di hadapan Allah, ternyata kuatnya cuma 3 hari. Meningkene nahan lapar ketimbang nahan ieu, Pak. Benar-benar gitu. Benar ya. Meningkene nahan lapar. Orang bisa nahan ini, tapi nahan ini sulit. Makanya sekali lagi, jangan sekali-kali Anda mengumbar kalimat yang mengakibatkan Anda bisa repot dengan ucapan Anda, dengan statement Anda, dengan pernyataan Anda, dan Anda yang paling payah lagi harus mohon maaf terhadap sesama manusia dan mohon ampun pada Allah. Jangan sekali-kali. Makanya mudah-mudahan bapak-bapak insya Allah terangkat harkat martabat derajat, cuman satu saja, bibir Anda basahi dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan hal yang pernah dilihat oleh Rasulullah, wara'a rajulan muqayyaban fi nuril arsy, di saat Rasulullah mi'raj melihat hamba Allah yang sedang diliputi dengan liputan cahaya arsy Allah. Abdul Aziz hati-hati sekarang bicara, dikenakan ada kamera tuh. Itu. Jangan main-main dengan kamera, Pak. Apalagi ahli sufi. Ahli sufi kalau mendapatkan sesuatu, dia biasa-biasa. Tapi kalau dipasih tahu, ente mau dipoto. Hah? Dipoto? Iya. Langsung. Itu ahli sufi, suka film. Orang yang suka film itu, apalagi melihat cahaya kamera itu, dia lain. Banyak supi, supi kejadian, suka film, itu sama mah ini seloroh aja, maaf Bu jangan tersinggung, ini ada teman saya lagi mancing kemarin itu ngomong sama saya, Pak Jis, Abdi menang nilem, apaan? Ikan nilem, wah bagus saya katakan, ciri nilem teh bagi kolot lebat nogna, kenapa? Dikenakan orang sudah punya prinsip, sana aja nini, gak uge talem, nini, gak uge talem, apalagi perawan. Kira yang seloroh, Pak. Jadi Rasulullah melihat hamba Allah yang sedang diliputi oleh cahaya aras Allah. Artinya diangkat harkat martabat derajatnya oleh Allah. Ditanya apakah dari kalangan malaikat, apakah dari kalangan nabi. Rasul mendapat jawaban, kila lah wahai Muhammad. Bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan para nabi. Tapi insya Allah kebanyakan hamba-hamba engkau ya Allah. Siapakah dia? Yakni hamba Allah yang punya keistimewaan lisanuhu rabbum bidzikrillah taala. Hamba Allah yang punya keistimewaan di saat di luar kerja. Ya ini, di luar kesibukan, bibirnya senantiasa basah dengan zikir pada Allah subhanahu wa taala. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Bapak-bapak sudah terbiasa duduk setelah sembahyang ya, minimal istighfar 3 kali 4 kali lah, Pak ya. Baca subhanallah lah 33 kali ya. Mudah-mudahan kenapa 33 kali 33 saja? Ya mudah-mudahan lah 33 kali malah 27 kan lumayan masuk 6 ya lumayan, Pak. Dikenakan keterlaluan kalau orang subhanallah 33 kali satu pun enggak ingat. Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Ya minimal subhanallah suci Allah hiji itu lumayan. Alhamdulillah lah 33 itu sedang 33. Banyak juga enggak, sedikit juga enggak. Dan mudah-mudahan tidak ngeplos semua itu. Ya, masuk barang 7, ya barang 11. Ya mudah-mudahan masuk semua itu. Sampai ke jiwa kita meresap. Ya yang terakhir, ini agak berat ya. Wa alzimil ya'sa mimma fi aidinnas. Dan yang terakhir, lenyapkan harapan. Apalagi keinginan terhadap sesuatu yang telah menjadi milik orang. Kanu batur. Kadang-kadang aneh, Pak. Ada mobil dijual gitu. Aican dibeli mah ku batur bae tara kabita teh. Dibeli oleh orang lain, dipoles dikit-dikit. Sok aneh. Jual lagi sama saya. Saya tahu pemiliknya. Saya kasih 2 kali lipat. Bayangkan kalau menghendaki mobil milik orang. Belepotan luar biasa. apalagi kalau kita menginginkan orang, menginginkan orang, bahaya itu. Bisa jadi fitnah itu. paling belepotan kalau orang sudah menghendaki istri orang aja lah. Saya tanya, apa ya? Kalau dia punya istri, ingin sama istri orang itu paling ribet, paling ribet. Itu maksimalnya. Celakanya kalau sudah dibiasakan, orang lain punya anu dia ingin. Itu biasa terus berebet, Pak. Ujung-ujung nak, biasa nak, penyakit si etama sok itu. Sok rasa pun kapa majikan batur. Bahaya. Jadi sekali lagi, terakhir mudah-mudahan kita jangan terlalu banyak angan-angan, harapan, apalagi keinginan terhadap sesuatu yang telah menjadi milik orang. Syukurilah nikmat yang kita dapatkan dan mudah-mudahan apa yang didapatkan oleh kita bisa lebih mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa, doa di multajam belakang makom Ibrahim ini ya. Dikenakan sebentar lagi kita akan menyaksikan, mungkin kita juga akan berangkat ke tanah suci ya. Di belakang makom Ibrahim ada doa yang paling indah ini saya pikirin. Kalimatnya begini, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farrajta wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana washrah sudurana wakhtim bisholihati a'malana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.